kalian malaikat Jibril. Bril, kula takon angsal. Nggih, angsal mawon Nabi Muhammad jenengan badhe tanglet napa? Niki akhir mergo rupane wedi. Para pengajian kaya pengalane Mbah Jandro. Jenenge sinten? Ibarat malaikat mengatakan terus bangunan menikah membedi rampung ke membedi bangun kali anak buah malaikat Ridwan malaikat yang ganteng-ganteng membedi bangun omah itu aku lajeng Kanjeng Nabi matur ini tidur sopo malaikat ya dulu umatnya panjenengan umat yang mundi sedangkan umat yang desa kali panjenengan termasuk yang mati gondoni kau Kanjeng Nabi Muhammad lah kau yang bangun no kemen apa jawabannya malaikat semakin kata umatnya panjenengan yang lampai ibadah yang bangun umat ini semakin kata itu rebutan bangun omah dan suarga ini itu soalnya apa? Tungguin-ungguin maju ke utara parok lajeng apa Bapak Ibu Rahimahumullah lajeng Kanjeng Nabi Dugeni survei Boniyani Kanjeng Nabi dari saling bidadari ya bidadari masih jumpa peabang ilang lucu mau ngeblik ayu-ayu nih gini tua-tua lajeng apa? Bar survei panggonan surga itu wau Kanjeng Nabi bali bangunan omah sing dibangun malaikat itu wau sepi orang sing bangun mandek pembangunannya orang diteruske Kanjeng Nabi lah tangane mandek apa materialnya entek malaikat jawab ngamur ini surga apa materialnya entek ada kok mati bondong bangun omah lah nopo niki kok entek apa tukange kesel yo ora mungkin mak kok malaikat kok kesel apa tokone malaikat kok kentekan lajeng Kanjeng Nabi tanglet lah nopo niki kok sepi malaikat soale umatmu nembe leren ora kalu mangajian ngibadahe nembe leren wancine adat malah ning sawah wancine sholat malah dodo sing bangun surga ugi leren oh kasih dari menikah jenengan tidak beriki rebutan boleh gondi pengajian disik-disikan niku podokan membangun omah dan suarga dari pengajian ini namanya rumah soalnya urip itu anak urutan anu mas tukang son sing son teng kuping kula niki mangke raku sing napa son panggune manten aku kontrole iki mang ya sesuk tak dengake lak kowe pengajian tenanan ya tukang son mlebu surga lah insyaallah ini jamaah itu mereka kali bidang dari jadi kan aku ngeson kok tukang sonnya jauh rambuti wajah jadu cek cek lah untuk benar dada sahabat ibu rahim alhamdulillah uang murid itu sama urut-urutan para lama tengah alam rahim bayi ini ku saat janjannya tengah alam rahim ini ku seneng getah temri bayi ini ku tengah kandungan yang bawa ini ku pun betah kalau temri ku ngekopen kok sing dikonsumsi kali bayi di kalau tengkang bungan itu apa? Darah head. Mila ana wong mateng biasane mboten head. Enten mboten wong mateng head. Mboten enten. Malah lucu mungkin wong mateng kok head. Lah napa wong mateng itu mboten head? Soale darah head itu dipangan karo lah tengkang bungan itu menyenangkan mila dipunwastani alam rahim. Rahim itu apa? Alam kasih sayang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim. Kandungane wong wedok niku dipun wastani Ar-Rahim, mergo panggonan sing paling nyaman. Lah bayi niku lho weteng niku kok nyaman. Panjenengan mangan yo mangan. Sing dikonsumsi napa darah hek. Tapi nuwun sewu, lana mung teng alam rahim tok niki mungkin bayi kurang pengalaman. Mila kali Gusti Allah bayi sampun nyaman teng alam rahim diajak setudi banding teng pundi teng dunya mereka Gusti Allah niku pengen dadekke bayi iki pengalaman men pengalamane komplit sangko alam rahim diajak setudi tur teng alam dunya. Mila nyuwun sewu bayi iki kaget soalnya napa? Wong ning jero kandungan mawon wis nyaman kok dadak ditokke sapa kandungan. Mila jenengan pirsani. Bayi niku lahir biasane mesti nangis. Soalnya napa? Karepe mau pinter gitu metu kok bapak itu. Tapi nyuwun sewu saya suwe tengalan dunia bayi ini akhirnya kerasan kita yang mau nangis suwe-suwe bayi yang guyu soalnya apa? Mulai ngerasa itu penak udah tengalam ini kok kok awalnya ini kok enak maka bendino sebenernya yang keluar gimana ini bu? Oh, suwe-suwe seminggu pisang suwe-suwe sebulan bisa suwe-suwe lali gagak gilek yang kurang mungkin jangan kata itu sampai akhirnya kemudian Allah menciptakan kematian. Nah Bapak Ibu rahimahullah dari awal sampai akhir menikah nyumur sewu mekanisme ini dibuat kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada manusia, yang manusia di dunia ini diciptakan karena nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila dalu menika kula critakke supaya perjalananane saking weteng sampai alam barzah sampai dino kiamat niki carane pripun. Mila niki pentinge pengajian. Bila jengkelatur ge, muka-muka kula panjenengan sami selamat dunia lan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Mungkin insya Allah selamat kabeh. Amin. Banter ya selamat ibu misi subhanallah. Aku lah yang ngumis itu rupa aku kayak apa. Tergantung kalau kamu dulu sempak ini hukumnya apa larap nanti menghukumnya niatin gini nanti bujur itu hukumnya wajib tapi lah niatin gini menjadi mertua hukumnya apa kalau kamu dulu sempak dulu sempak ini kan dulu sempak ini kan jemuran hukumnya apa tapi lah dulu ini pasti jurat nol lah ini bisa kalau lo tau loh mbak, pengajian itu melebu kampung tengah kampung ada lapangan lo dikawal buansar, lo buteng kampung itu ya Allah kok mimpi gombaran itu kan jogok sempak kok kampung jogok jadi-jadi kok tapi mbaten kok wadahnya sama mau isinya sendiri kok nah minat itu loh, supir itu lo takut nopo hukumnya dia sempak gara-gara nipu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, dalem menika kula panjenengan sami saged sesarengan ngempal wonten mriki. Mugi-mugi niki malaikat-malaikat Allah yang terkumpul di bawah komando malaikat Ridwan nembe sibuk bangun omah dan swargo kagem awake dhewe mergo awake dhewe nguri-nguri ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan saya sampaikan terlebih dahulu diawali dengan minum kopi. Panas bro, nggak kopi nanggung ini dari anyang-anyangan. Knock in orang masuk. Depan sana juga itu Gus. Ya boleh, cari-cari bisa. Saya nanggung orang masuk. Ayo, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ibu dalam menikah sak kesel-kesel awak kula saged sowan panjenengan, mugi-mugi amal kula panjenengan sami dipuntampi dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi rangkaian terakhir sebelum kula berangkat binjang teng Belanda tanggal 4 Injang-injang ke Jombang, besok malam di IAIN Ponorogo, mungkin terakhir tanggal 3 wonten pundi, Pak? Jatisari. Tanggal 3 dalu kula mantuk, dugi mumpung subuh. Tanggal 12 mangkat ke Jakarta, tanggal jam 6-nya berangkat ke Belgia. Terus kita ngaji ke Belgia, Belanda, Prancis dan Inggris. Muka-muka perjalanan Gus Mimpah teng Eropa, ngaji teng Eropa, kasembadan lancar. Sakit soan tiang Jawa Timur melih. Ya alhamdulillah negara-negara sing dianggep perang di agama niku mulai dilem ngaji. Amin. Benjang bulan Maret niku angsal undangan saking 3 kota di Amerika, Texas, Boston dan New York. Amin. Yo belajar ngaji alhamdulillah. Yo soalnya napa ngajine wong NU niku iso ditampa sinten mawon. Terus wong Eropa, tiang Amerika niku ora urung ngake ngaji wong NU niku seneng, maka banggalah jadi orang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Lagi rasa ribut-ribut, rasa ngene, rasa ngene, wis sing ngene karepmu ngene, karepmu. Mila Mbah Jabrung ora gelem ngene tapi ngene. Soalnya nama Mbak Jamrong ini, soalnya bujurnya seringnya dingenek ini. Berhubung. Ayo deh, pilih deh. Rumah lain. Pengajian gini kamu sholawatan sambil berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku lah berujuk kayak Gus Mimpah. Ojo Gus Mimpah, koyo Gus Mimpah. Aku aja seneng karena aku sayangannya oke. Baca orang bunyi baca. Temennya baca belum pengen. Rumah saya baca belum bujuni biro. Siji Medion, siji Magetan. Baca belum ni, aku makmum keluar lah keluar ani bujuni bener baca belum pengen. Belum bina otomia. Yo, Ya orang apa tau kalau dasar yang ganteng kamu dinyek karo Gus Ali apa? Ganteng gondrong kondang waktu juli siji cari kamu besok. Yo bojo ki lagi menang-menangnya. Orang yang menang-menangnya. Nah, umpama takdirnya Gusti Allah nang TV kula bojone oke ya iso mawon ki napa boten? Nggih. Padune pengin bangun. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sing kula terangke, napa awake dhewe kok kudu melu tenangan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok panas banget ana kipas angin ya. Bulu pengajian dia minat. Rasa asing yang mahal dipasangin. Apa bapak ini dari kita simpat si aku? Iya. Orang kaya manten. Woi panitia dipasangin bro. Lagi nyuwun saya usir temen-temen suara pula jelas ya. Bukan itu mau ngasih ini buri lah. Sing tau ini suaranya Gus Miftah jelas ya. Jelas badan. Jelas. Saya tahu berikut jelas badan. Jelas. Saya ingin buatan jelas yang terpanggil. Oh, bikin panggung. Salaman pengajian yang buri. Saya berikut jelas bu ya. Kalau nyawang jadi kan jelas, jelas tungkah ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Oh, ini kula terangin. Allah niku nyiptake makhluk niku wonten kali makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup iki ana wong, ya ana munyok, ya ana kethek, ya ana wedhus, ana macan, ya ana burung, sak iki turune. Burung niku ngendikane bajang rong biyen anak turune grandong. Kalian Mbak Grandong, Mbak Jambrong, kalian Mbak Grandong Mbak Jambrong, kalau Gus Miftah ini aku meten-meten ini, burung kalau sesuatu aku ini suarga orang dulu burung, burung tak boleh pulau tambah ngerokok, sesuatu pulau tambah surga ngerokok, lalu surga ini aku rono, korek akhirnya pulau butuh korek, lalu pulau kelingan burung ini ngerokok akhirnya pulau matur pada malaikat, malaikat burung ini kok yang beriki, yang tapi kula mawa geni neraka. Akhirnya burung ditokke sangka sotok sangka neraka golek iku lho teng surga. Betul lho, betul geni iki kula neraka. Ning ngene iku wau kula seneng-seneng kali bidadari, burung tetap nyekeli geni. Napa orang ya? Ban. Allah niku nyiptake makhluk, niku ana makhluk hidup, ana makhluk mati. Makhluk hidup niku wujudane ana loro. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Jenengan kali wedhus niku padha-padha duwe otake. Tapi manungsa niku otake ana akale, wedhus niku otake ra ana akale. Mila kok manungsa niku ra duwe akal kelas mung kaya wedhus. Terus, lah makhluk yang berakal niku ya ana loro. Mila jenengan sing berakal-berakal iki mak mikir, kudu ana bedane awake dhewe karo wedhus. Padha-padha duwe otake tapi fungsine beda. Ngono le, mila akalmu digunakake tenangan. Tapi lak burung niki otake didol paling larang. Soalnya apa? Orisinil asli ora tahu dinggo. Padha karo awakmu, awake tabrakan ning dalan ora mungkin gagal otak. Soalnya apa? Awakmu ora duwe otak. Yang berakal menika wonten kalih. Yang berakal yang Islam dan berakal yang non-Islam. Kulo niku nyuwun sewu Pak tentara Pak polisi. Lah kon ngomong kafir iku kulo wedi. Kafir itu kan dari bahasa Inggris cover. Cover itu artinya tutup. Apa yang dimaksud dengan kafir? Menutupi kebenaran. Jadi lah awalnya dia menganggap orang non-Islam itu kafir karena menutup keberadaan Nabi Muhammad dan kebenaran Allah. Orang-orang itu juga bisa menganggap kita kafir. Soalnya apa? Menutup dari Tuhan mereka. Kalau kita kan ngomong kafir, itu jadi megah. Kita kan ngomong kopi, orang kafir, itu lawan kopi. Kipas angin ini. Ngapa ya lu? Saya mau tahu kan. Apa nih? Kenapa? Berarti di daerah kang duwe cangkemmu cewek dan orang melu nyurane cewek. Ya terserah aku tak ambil apa orang. Kalau lagi memulai mengajar mesti pulang kan lo, anjing-anjangan lo. Soalnya kopi ini panas, kejani, ngomongin bareng anjing-anjangan. Apa ya? Ngomongin ini lucu, anjing-anjangan tali ini jempolin. Jempol saya ngendi. Anjing-anjangan tali ini jempolin lo. Kaya awak mbiyen jempolnya cantengnya mendoknya bol pite. Ilmu ini wong mbiyen apa menamu? Cantengnya mendoknya bol pite. Kulo mbiyen batin, apa hubungannya cantengan karo bol pite sing arep mendok? Ternyata nopo bol pite sing arep mendok niku anget. Dadi cantengnya dilebokke ben krasa anget. Masake pite iki sedulur. Rumah, kok rumah apa ni ganti dah? Tapi rumahnya sih paling menyakitkan ni. Jenuh siapa? Idra, tapi yang jenuh gue, Idra. Terus kita tu ini banyak rati. Iya. Oleh jalanan nanya lah. Ini gue lupa ajar gue. Kopi ini kurang kurang ini gue. Gue lebih gede non dasi sini kurang kurang gede. Jangan gede tapi pak ini pengakuan ini. Apa pun rawat tunggu kopi ya. Ya pun boleh pakai duit ya. Ini juga. Nelo, yang buku pekak lagi mune, menengok santri gini gini, ini santri. Kalau pengajian nyantuk, menengok kayak ilmu nih kok. Ini pengajian nyantuk. Tapi ini yang ilmu nih, pengajian nyantuk. Menunggu, yang pondok, kiri mandi lah toko-toko, gini gini. Mungkin bayar SK anak ini gini. Tak gini gini, lodro. Bakul sate beda meneh. Ganteng ke malam. Bakul sate. Bantuan gaji. Sebenar. Saya lebih bisa ke ragu. Sama ramu pengajian menunggui aja. Artinya tak kesih wang murid lu kapan gue gawe ilmu. So gue lamaran ini gini bujur lu. Dua pantes ngerupamu pas-pasan. Satu ngakin bujur mu ayu. Amin. Orang dua anak lu. Indra. Indra sudah bisa apa Indra? Aku tansi, pantesan rumahmu kok kamu lapor. Sarjana lang gaib. Gue ngaruh bapak ya, udah ngasih apa? Alah tenang nih, bahaya buat kan aku pilih dan. Mau cari siapa? Oh, bukan sama. Gue ngaruh bapak ya, beda pemikiran. Gue mikir bapak ya, mikir aku. Iya. ya semoga-moga mbak baik bujuni punya Indra langsung minta kok. Makhluk yang hidup ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Moga-moga sing rawuh kabeh iki akale sempurna. Amin. Soale napa? Ladina liman la aklalah. Tidak ada agama kecuali bagi mereka yang berakal. Mila wong edan nika nyuwun sewu, orang ibadah ora apa-apa soale ra duwe akal. Mila kok tiyang mati gondo niki pengen ra ibadah gampang dadi wong edan. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Si Indra kuwi bebas. Lagu edan. Edan. Gue mas bener. Ini begini kok. Ini lah. Sekarang ngebetek, ngebetek apa-apa. Ini kan. Nanti di kue. Bukan lah, kue itu gimana kok. Kayaknya lah ajar. Kalau jujur Pak Kiai. Kalau aku ini kapan-kapan mau siap untuk lulusan. Ya oke Bu. Ya lebih di sini. Buka. Os. Monggo Indra kuliah tepat waktu, amin. Kamu kuliah langsung di pekerjaan. Bukan apa pengajian Indra jadi ganteng, ngimpi. Berakal. Nah, sing melu ngaji dalu menika insya Allah yang berakal. Berakal niku tegese napa iso mikir waras. Mila wong melu ngaji niku salah siji syaraté napa dakatun, cerdas. Tegese napa duwe akal. Mila wong edan niku ora wajib ngaji. Wong edan niku ora wajib salat. Wong edan niku ora wajib ibadah soale ra duwe akal. Ning yo dilalah sandene Gusti Allah pertama niku malah wong edan. Santri kula pertama itu ngomong deh. Ibu ini pasrah. Pak Kiai, anak kula kula mondoke nggih kula tampi. Tapi nyuwun saya Bu, anak kula kentir. Lah kula takon, lah kok anake jenengan kentir ibu? Lah napa jenengan titip-titip pondok kula? Nggih kula titip-titip pondok jenengan senajan anak kula kentir, soalnya kula ngireng-ngireng nggih mriki dirotok kentir. Sotok apa? Lalu mereka menungso niku Gusti Allah wis dianggep wong kendhir. Sedulurane wong-wong sing ra genah, wong mabuk dikancani, londe dikancani, cangkafe dikancani. Dadi lah kula dianggep kendhir niku ben lumrah napa. Awakmu Endra tak kancani. Awakmu ngerti apa cak jenenge londe? Londe wis singkatan kepanjangane apa bar kelon tele-tele. Lah, sing berakal niki wau mun sing sadrike kula teruske. Tapi jenengan aja menyek wong edan. Jenengan kudu belajar karo wong edan. Wong edan niku kok malah awake ra tau lara. Kula tau takon dokter, Mbah. Wong edan niku kok malah awake ra tau sakit. Buktine napa? Jenengan pirsani wong edan niku mikir dalan niku. Kudanan yo ora pilek. Mangan sego bosok otene yo ora mules. Turun yang pinggir dalan rakam mulan jurah masuk angin bukti ini rono wong edan jaluk kelokan orang pertanyaanku lono apa wong edan niku awake sehat soale wong edan niku randui beban pikiran. Mila kok jenengan pian mati gondo pengin sehat terus gampang dadi wong edan. Dadi wong sing randui beban pikiran kok dadi wong edan. Kulan jenengan kabeh berakal, berakal yang Islam, berakal yang non Islam. Kulo enggak ngomong kafir lo gih, kulo medin. Jadi kulo astani, kulo ulangi, kafir itu dari bahasa Inggris cover. Cover niku artinya tutup. Mila jenengan gawe makalah, makalah di mana tutup niku jenenge cover. Cover. Lah cover niku artinya tutup. sing dimaksud kafir teng mriki napa? Menutupi kebenaran Allah, menutupi kebenaran Muhammad. Maka orang yang tidak mengikuti kebenaran Allah dianggap kafir. Orang yang tidak mengikuti kebenaran Muhammad berarti kafir. Tapi ini ku kafir definisi nih wong Islam. Sebaliknya, orang-orang non-Islam juga punya definisi kafir. Kalau definisi kafir itu nutup, berarti awake dhewe yang tidak mengakui kebenaran mereka juga dibilang kafir. Mila mergo kula ora gelem diarani kafir karo wong liya, kula yo ora tau nuduh wong liya kafir. Mila Gus Dur ngendika kafire dhewe enggak digateke. Seneng kafir ke marang ngono. Jadi nuwun saya melakukan ngomong kayak orang Kristen kayak kafir. Kalau saya mengatakan orang Kristen itu kafir, orang Kristen juga berhak mengatakan Gus Miftah ini kafir menurut agamanya. Bila jenengan dengake pulau ini nembe jeda-jedae kali bocah artis agamanya Kristen namanya Dedy Corbuzier. Niku nembe belajar agama Islam. Pulau ini bareng mereka syuting bareng. Bocah niki ngejak kula terus ngejak kula teng ditambuti di Mas Dedy iki. Niki nembe OTW mlebu Islam. Ben dina belajar ngaji kalian kula. Sesuk wae bocah niki ajeng syahadat teng panggung mujadah di Kulhofil. Jenengan dengan saya tanya sama dia, kok kamu jadi tertarik masuk Islam kenapa dulu? Karena saya melihat wajah Islam yang ramah dari Gus Miftah. Karena saya melihat Islam yang menyenangkan, gambaran Islam itu ada di Gus Miftah. Maka dia bilang, saya pengen belajar Islam hanya dari dua orang. Kulo takon, sapa? Siji Gus Miftah, loro Mbah Ainun Najib alias Cak Nun. Kenapa? Karena menurut dia gambaran Islam itu ya seperti ini. Orang menang-menangan, orang salah-salahan, orang rumongso paling bener, orang ngafir-ngafir ke uang, itulah Islam jatiah. Nah, betul. Langsung ngomong kali kalau maju ngafir, Gus tolong saya didoakan. Insya Allah, kalau memang Tuhan mengendaki saya mendapatkan hidayah dari Allah, saya akan masuk ke dalam agama Islam. Dan kalau saya masuk agama Islam, dia bilang, saya akan menjadi pembela bagi orang-orang kecil yang selama ini diremehkan. Mila nyuwun kan? Kula niku lak karo wong-wong ditakoni, Gus, Islam itu perlu dibela apa enggak? Enggak. Allah itu perlu dibela apa enggak? Enggak. Lanjut dengan bela Allah seolah-olah jenengan niku luwih ampuh tinimbang Allah. Lanjut dengan bela Islam seolah-olah jenengan niku luwih hebat daripada Islam. Padahal Islam itu ya lu wala yukla alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang dibela sih Gus, wong Islam yang teraniaya. Yang dibela siapa Gus? Siapapun yang teraniaya. Niku dibela. Niku ilmu Gus Dur. Mila kula ini bar belani bocah gara-gara stand up komedi dibully, diancam mau dibunuh. Namine sinten? Coki Muslim. Coki niku wong Kristen, Muslim niku wong Islam. Gawe stand up komedi masak daging babi dicampur kurma. Wong-wong Islam sing sunggune pendek niki nyuwun saya bengok-bengok. Itu menghina Islam. Penghinaannya di mana? Menghina masak-masak daging babi kok dicampur kurma. Itu menghina Islam. Kula takon, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah lah babi kui Kristen, lah kurma kui Islam. Kula takon jenengan, sing mangan kurma niku napa cangkeme wong Islam tho? Kira-kira wong Arab niku sing agamane Nasrani mangan kurma napa mboten? Mangan kurma. Berarti apa? Kurma itu makanan siapapun, tidak hanya makanan umat Islam. Memang babi itu diharamkan, tapi enten mboten wong Islam sing mangan babi. Haram biar burungnya yo mangan kok. Mbok takonno, tahu iki. Wong jaman jahiliyah burung biyen tahu. Kuwi yo ora apa-apa rung yo saiki wis tobat. Burung iki daging apa sing mau dipangan? Daging mentah e diuntal kok. Seneng ora sampe nyak bingung iki lho ae. Akhire kula belani, Mbak. Kula syuting, bocah niki kula undang kula nasihati. Itu tidak salah. Kamu masak daging kambing, daging babi dengan kurma enggak ada masalah. Tapi masalahmu satu, Mas. Nopo, Gus? Gara-gara kowe ngomong kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Karena menurut kami orang Islam, babi itu diharamkan baik ada cacing pitanya maupun tidak ada cacing pitanya. Tapi yang lain di orang Islam itu jangan gampang terprovokasi ngono ngamuk. Bocah ini diancam di WA, di DM, di Instagram. Bunuh. Kalau ngomong orang sampai di DM itu tidak akan membunuhmu. Karena yang membunuhmu itu bukan DM tapi malaikat Israel. Bila-bila ngomong, wong NO karo Muhammadiyah itu imannya kuat pun. Kuat NO. Semua Muhammadiyah itu imannya ra kuat. Gara-gara pemerintah mengatakan merokok itu membunuhmu, maka Muhammadiyah mengharamkan rokok. Wong NU ora percaya karo pemerintah. Soale miturut wong NU sing bunuh niku mboten rokok tapi malaikat Israel. Kira cakume wong NU merokok apa meneh banser. Rokok ora apa sembelang semurah juga rokok. Rokok jatah panitia indrayaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Bapak Ibu, kalau kemudian kita bisa berperilaku dengan akhlaknya Rasulullah sebagai orang Islam yang tidak suka mengkafir-ngafirkan orang lain, niku nyuwun sewu. Jenengan kita ini akan semakin banyak orang-orang yang takjub dengan keindahan Islam dan pada akhirnya mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau kita itu menakutkan, dinedek kafir, dinedek bunuh, demo, geruduk, Islam akan semakin dijauhi oleh orang-orang itu. Itulah Gus Mitani ku tonggone Kristen diwakur Mbak Jamrong lah perso. Tonggok kulo ini ku pengurus gereja. Lor kulo kuburan. Milo selama sehuri kulo ratau padu kali tonggok lor kulo. Kidul kulo pengurus gereja. Biyen awal-awal mbak, pondok niku dereng dadi, masjid niku dereng dadi. Saben tamu dugi tenggen kula niku nyuwun sewu. Urung ketemu kula wis ketemu asu. Soale napa tonggo kula asu kabeh, ngingu asu kabeh. Lah wong Kristen lah, oleh to. Sampai Bu, kula niku tahun pertama kali teng pondok niku. Bodho niku lho, kula niku dipaksen isine asu. Soale wong niku dereng paham tentang Islam. Kula diwene asu niku rego 10 juta. Diterkait ke pondok, kado lebaran. Oh banget kan nih? Kado lebaran kok asu? Terus, ini asu larang, damel jenengan nggih. Kula jawab, kula mboten saged nampi pak. Napa mergo najis? Mboten. Napa mergo haram? Mboten. Lah napa mboten ditampi? Kula mboten saged ngingu asu pak. Soalnya napa wong kelakuan kula wis kaya asu. Sampai tombol pulau Kristen ya apik kali pulau model ngoten niku. Kenapa? Saya tunjukkan Islam yang ramah. Mila tombol pulau yang asu pulau yura nesu. Pulau ngomong kali bojo pulau asu kuwi najis. Tapi sak najis najis yang asu kuwi jek iso dikemona. Tegese napa? Kue dibilang asu kuwi iso diresiki kelawan adus ping pitu. Tapi menjaga kerukunan kalau tombolmu senajan tok Kristen gawane ning asu niku hukume wajib. Bila dengan lewu, kula rasanya kemudian Islam itu hanya dikerdilkan dengan pola-pola pikir seperti itu. Jangan. Bila masuk, ya kula kalau jarang mamon, tapi nanti kula bualan. Mbak Jamrong pertama kali tekong, ya kula ke 12-an. Kudungi minggok miwok 12 ngamor. Dileke kan masuk. Masuknya bengok. Hop, hop, hop. Bisa diragu. Tamu agung sangka Madiun nih dijegoki asu, akhirnya asu nih kula barang watu kena ndase tinggal bunga bunga kenging kenging. Satu hal, jangan gampang mengkafirkan orang lain. Yang kebablasan teng Indonesia itu apa? Jangankan orang lain yang beragama lain dan beda agama dengan kita, podo-podo islami mawon gara-gara beda pemahaman sudah dianggap kafir. Oke, Kang apal Quran hadis seneng kafir ke kotor hati akali yentisi kotor hati akali ya Rasulullah Gus, kok jenengan ini nyantai banget bisa menerima orang yang berbeda. Bahkan jenengan beca ini bincang YouTube kulo yang terakhir. Ini kulo yang terakhir di aku teng YouTube bincang. Kulo santai ketemu bincang-bincang apa nih? Kulo jawab, karena memang inilah akhlak dari baginda Rasulullah Muhammad. Kan si Nabi ini menjaga kelenggahan. Ono wong Kristen mati di beton yang kuburan. Dibutuhkan aku bilang, angkat orang kok lebih orang Kristen kok haleluya haleluya yang mencang-cang ini dia yang mencang orang kok keluar ini bapak dan sembahyangan ini di pondok ini perbuatan ya tahu oke bayi orang popo barangkali memang ibadah mereka seperti itu kok. Kulo nanti dijemput kalau pendeta diajak piknik di Parang Tritis, bawa ke bis di pondok, kulo munggah bis, langsung kulo moco, bismillah, dunepi kalau pendeta, ngapunten Gus, menika sanes bismillah, tapi bis kota. Kulo ngguyu nggih, Pak Pendeta, matur nuwun. Begitu kulo numpak bis, mangkat di Parang Tritis, di tengah jalan udan. Pendeta ini bilang, haleluya, haleluya. Kalau ngatur salah Pak Pendeta, menikah saatnya haleluya, tapi haleluya. Satu-satu. Sampai Parang Tritis, anginnya buanter. Kalau mudun sama bis, sarung. Kalau ngucap, anginnya buanter. Kalau mudun sarung, kalau buka. Kamu kok kalau orangnya gue sempat. Pendeta ini bilang, wow. Langsung kalau jawab salah Pak Pendeta menikah sana semua tapi alif Pak. Mau gini ini mau gini ini kok. Ya kalau mati kalau ini Indonesia ini kalah iso akur reso rukun ini kalah karo mano. Manuk ini pun duwe agama tapi iso akur agamane manuk ana loro yen ora Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja. Manuk Islam buktine ana manuk empret kaji. Manuk empret kaji itu manuk empret sing ndase putih. Malah burung gereja itu seneng manggone masjid. Ora ana tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang mlebu masjid. Niku jenenge haji ngan. Haji nang masjid. Begitu ana wong Nasrani mati niki dibetone ning kuburan Kanjeng Nabi niku jumeneng. Ngaten iki. Lajar sahabat sampai tanggal Rasulullah, kenapa anda berdiri? Kan dia Kristen. apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad? Dia juga hambanya Allah. Kalau ulama matur, sak janjane iki, iki jarang kulo nggih pengajian. Iki nyuwun sewu. Lah wong-wong sing radong tentang kemajemukan cara berpikir iku kulo dianggap sesat. Niki. Rikala Abu Bakar niku menisbatkan dirinya khalifah dan mengatakan dirinya Amirul Mukminin, niku kulo salah. Bukane ngene iki. Salah itu pun digus. Karena Islam itu hadir rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin. Maka seharusnya Abu Bakar menika mboten Amirul Mukminin, tapi Amirul Alamin atau Amirul Umam minimal, pemimpin umat-umat di dunia. Karena begitu mengatakan Amirul Mukminin, seolah-olah Islam itu hanya hadir untuk orang iman. Kudune apa? Amir lil Umam, pemimpin seluruh umat. Karena memang Islam ini dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk semua umat manusia. Ulala ngaji ini, semua umat ini. Karena pada akhirnya Tuhan saya, ini memperdirikan Islam. Wong Islam ini saat dunia kok. Masa seolah-olah Islam hanya untuk umat orang yang beriman. Bila Tuhan saya, Kanjeng Nabi Jumlah, ketika ditanya, kenapa Rasulullah kau berdiri? Ya, karena dia juga hamba Allah. Melayu Wolzewu, cara berpikir agama sing model ngoten niki, ini hanya ada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Hanya mereka yang berprinsip kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila begitu Gus Miftah niku muncul teng TV sing wedi sapa, Mbah? Wong-wong Salafi, wong-wong Wahabi. Ini bahaya. Orang-orang seperti ini muncul, kenapa? Karena bisa mengganggu eksistensi mereka. Mula-mula diancam sapi dulu deh. Orang popo, aku kira neng TV orang popo. Wong mula nolak TV ini ku bendino. Kok Gus Miftah gelem lebu TV ini namu kolo-kolo mawon. Neng sewayah-wayah, umpam-umpam lagi gondok kangen karo kulo, delok. Jesu amamu tak ajak syuting, patroli. Tahun 86 nih kayak Afri telah terjadi kasus pemerkosaan di Matikon dengan tersangka saudara Indra yang diperkosa siapa? Kite. Belawang Suli, jangan pernah mengatakan kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Milo, cirinya wae dhewe berislam itu apa? Ciri Islam kita adalah Islam yang kita sambung. Cerong Nahdlatul Ulama, menghargai, menghormati. Yang au satu ha, tidak terlalu keras, tidak terlalu arogan, tidak ada kata-kata radikal, tidak ada kata-kata kekerasan. Milo Islami wong endo niku nyenengke, Pak. Merampungkan masalah cukup karo guyon. Diplomasine Abu Nawas karo guyon. Ora perlu pertentangan kaya saiki. Milo kula takone Gus, besok hadir enggak di acara 212? Ora, wong aku ngaji. Jaman biyen pertama kali yo silakan. Saniki miturut kula nyuwun sewu. Wis ora usah. Melana bayi suasana niki semakin panas. Sing arep mangkat-mangkat, to sing ora mangkat dojo menyek. Seolah-olah sekarang yang tidak berangkat 212, seolah-olah tidak Islam. Masa Islam kalau orang kok hanya berdasarkan 212. 212 niku wiro sabe. Kulo yang duwe cita-cita 212, satu aku ning tengah, kene 2, kene 2. 212. Kanan loro, tengah siji, kiwa loro. Gandeng papat. Ini jenenge KKO, kanan kiri. Oke. Oke siji ra oleh, Bro. Umur lu berapa? 20. Waktu wis njujuki bapak menawa iki. Ora iki. Oh, apa lanang kudu duwe kumis kurang ajar kok. Apa lagi mesen lanang kurang ajar. Berarti nyaku banci kowe. Jawabane apik banget iki. Kenapa kumis lanang? Kumis bicara hadis kurang ya. Alhamdulillah satu minal fitrah. kuku sunai diketok, kumis sunai dikerok, bulu ketiak sunai dicabuti. Bila bapak-bapak awan-awan mulai ke sawah turu, epok kelei, buku langsung cabut sunah rasul. Dan dua aja cari pemulu. Terus apa mana? Mencukur bulu kemaluan, itu hukumnya ya sunah. Terus ngono ambil bujo dicukur. Tapi ingat dicukur dhewe. Aja digowo ning salon. Mulai ndang ning salon. Jeneng apa Mas Endra? Badhe cukur. Cukur nopo? Mama dile bondi bae. Dedek demo, orang sering karo liane demo. Milo polisi tentara itu mendasih mengurus kong demo. Raja ramai demo, rumong so tau gini dibelok, gitinya demo. Ulama itunya demo. Akhirnya bahasa yang paling populer nopo. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Saatnya kita kembali semua Al-Hadis kepada Al-Hadis. Lapong NU barat tau bengok-bengok. Napa sih bengok-bengok mereka? Kembali kepada Al-Quran. Kalau mereka mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, berarti selama ini mereka kehilangan Al-Quran. Kenapa mereka mengatakan kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka kehilangan Hadis. Napa wong NU ora tau bengok-bengok kembali ke Al-Quran dan ke Al-Hadis? Soale wong NU ora kelangan Quran, ora kelangan Hadis. Carane ngoten niku, mila lucu meneh. Ana wong ngaku Gus, jenenge Gus Nur Sugiharja. Mengatakan apa? Saya menyatakan diri keluar dari NU. Pertanyaan saya, lah kowe iki mlebune kapan kok melu metu? Wong mlebue 2 taun kok metu. Mila sing bener ndak, mlebu dhisik baru metu. Perang kowe. Lawang gue rong tahu kok metu. Ya ora mungkin. Mino Singer lah lucu mengatakan keluar dari NU mlebu iki kapan, Nur? Wong urung mlebu kok metu. Lah ora mlebu metu iki berarti onani. Iki berarti Gus Nur kuwi NU nek NU. Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar? Nah, niki, kula jawab sami. Niki, tolong tukang syutingnya biwon. Nih, iki engko sing jawabanku tentang Habib Bahar, kamu potong, kamu upload, aku dikirimi. Tak uploadnya di Instagrammu. Kamu kasih ke YouTube. Kula jawab, karena begitu banyak pertanyaan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, tentang ceramah Habib Bahar, dan tentang Habib Bahar? Kula jawab, selaku duriyah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar duriyah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabibannya, wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Itu sikap kita. Kalau memang dia Habib, sanadnya Rasulullah, duriyahnya Rasulullah, awak itu wajib menghormati. Tapi awak itu raku du melu-melu koyo isi ceramai Habib Bahar. Kuloniku ra seneng. Lah jenengan seneng karo Jokowi, harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya. Ojo ngenyek fisiknya. Kok bahasanya ceramah kok ngoten itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head. Loh. Niku nyuwun sewu berarti mainnya fisik. Ora kena. Lah omongannya dhewe-dhewe ya apa-apa lah Jokowi rupane kaya Indra, ya padha lah. Lengah-lengeh umpamane. Tapi kalau seperti itu nyuwun sewu, maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Jenengan wajib hormat kalau duriai Kanjeng Nabi, termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar karena isinya provokasi. Masuk. Tapi ingat, jenengan ojo ngene Habib Bahar. Ada kalau kula takoni, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang pencalonan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden? Boleh. Kenapa? Karena dia orang Indonesia. Orang lainnya Kiai Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai wakil presiden, tetapi juga tidak ada kewajiban orang Nahdlatul Ulama harus milih Pak Ma'ruf Amin. Ngono menyikapinya. Jadi kiai-kiai ojo ngamur, awake dhewe wong NU wajib milih Pak Ma'ruf. Eh, bro, cangkemmu dibayar piro? Itu berarti nopo? Kiai memanfaatkan kekiaian, gak boleh. Pak Ma'ruf Amin boleh nyapres, boleh nyawapres, tapi juga tidak ada kewajiban orang Nahdlatul Ulama untuk memilih Pak Ma'ruf. Tapi ingat, senajan kowe ora milih Pak Ma'ruf, tidak boleh kita meninggalkan rasa hormat kepada Kiai Ma'ruf. Piye-piye kae kiai. Lain terjadi di Indonesia ini nopo? Kalau berbeda pandangan politik, musuh. Biyen Tuan Guru Bajang masih mendukung salah satu calon dianggap baik, begitu Tuan Guru Bajang mendukung lainnya dikatakan tidak baik. Itu namanya tidak memuliakan ulama, tapi memanfaatkan ulama. Na'udzubillahi min Islam endo ini ilenya tengkele sampai kui kamu kok tahu kamu upload di YouTube orang tak ajar. Menasalah awai dewi. Saya enggak boleh Anda mengatakan, apa kuwi Habib kok cangkeme kaya ngono. Jangan. Tetap kita hormati, tapi enggak usah diikuti isi ceramahnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Terus ke Islam, ono Islam, gerakan Islam dan gerakan yang tidak Islam. Ya, selawatan di sini. Pengen apa nih kene nganggu? Foto-foto. Selfie, selfie. Ayo para kincil kita selawatan yuk. Hidung kalau sibuk, masuk lagi kok. Indra mau nyanyi apa Indra? Lupa kecil. Nah Indra lagu ini buat nih kok ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Kuih lagu paling pekok sak dino. Hei katakan, walang kali kupu kupu ngendi yang awan mangan sego bengi ngombe susu. Orang walang macam ngombe cerutak. Terus lagu itu tidak hanya kecil cilik salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu anaknya apa bapaknya? Yo, Wahyu hidung kalau saya buat, aku baik pertama. Saya kue. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Yang saya ngapal bareng-bareng. Ini tinggalannya wali soal. Jadi seorang keluar itu upload banget tadi nyanyi. Ini untuk kalian aku lakukan. Ini cinta aku padamu. Tapi tidak untukku, Ferguson. Mari marah kalau Ferguson. Rumah saing sun lagu nistana ya waran kelawan maka rawar awakan dur angkoro senajan setan kentayangan kansar kami saben ular sing netra linambaran sing kawarasan ingkang paring kamulyan sang yang jati tanpa piranti apa itu? Sakti tanpa syarat. Soalnya nopo, setini orang mergo syarat nopo-nopo, tapi mergo Gusti Allah. Menurutin apa? Kok lagu umpamane cinta satu malam lagu nafsu orang oleh kelakuan si keong racun dan oleh apa? Jangan goyang mas opo. Apa? Lagu Santi sing nyanyi Indra. Ya Indra kok ngene kok Santi. Ya lagu ini Ahlus Sunnah ngomong eno ngumpul kabeh nang mriki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lagu ini pas selawatan bae, pas ini lagu sah. Nah, pas terus semangat bareng ora jelas. Hamalatul masa bujuk ini banyak baca belum tapi langsung mau mana kang ajar menghina oh yang mau kenapa dia tuh kayak ini mau lagi baca belum belum kok wanita ayo main aku mau alasan aku main baca belum kok. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Ayo mulai kelompok nih. Kalau kentongan. Kita tunggu kelompok. Ukur banjanji. Cacilek loh. Keren banget kamu sasa ini. Cacilek nggak tadi korban janji barangnya salah mandi tolir. Awakmu ngedi korban janji ngeri kau ngedi. Kowe lungo pasaku sayang sayangi. Ya apalah kepiai jauh. Ya apa-apa iso campur sari api ya iso. Tak bikin cinta tak terpisahkan. Leku iki aja berjalanan. Mergoteku saja di gendongan. Lagunya N.O. Mawon malam Jumat oh dulu dosa harus biasa sama jalannya Mawon oh malam Jumat campuran oh apa ini apa Tanjung Merah Tanjung Merah tepi laut siapa suka N.O. ayo ikut kado cili kecili kado gede kado danas paling benar. Salam ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk doa wacan Quran najan sakalimah dilakoni lah orang mau protes dengan kubur napa jenenge ani itu kebacot temenan jen anak turunku kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa baline ngalam donya bakal donyaku sing ise ana salih NU mergora diurusi cara NU akhirnya diplakati LDII moro-moro nang stempele MBA soalnya nopo wong NU ora gelem rumat masjid di rumat karena ini ngono kuwi ngono kuwi lha ora wong kene Gus Miftah biasa ning nopo malam Jumat ahli kubur buka lawan jalo kiriman saayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis bebes mini aku lo raisin nih kamu ngomong nanti aku lagi pujian yang mana itu ngomong cangkem-cangkemku gue tau pujian tau gak? Beras enggak tau jadi lu popo ya gue kan darmo gandul gak gue lagi gandulnya mbak darmo pujian udah kalau di PA jangannya pujian lagi so anak pertama langsung dari molan Luar nangi Muhammad. Pak polisi ini dalam selamatan berapa pondan? No. Wah mau foto-foto lagi. Polisi ini dalam selamatan asik. Dalam ngatur jalan ini harus selamatan. Ya Habib Al-Qabi Prit. Ya Khair Al-Baraya Prit. Untuk anak budak-budak sekolah, saya kira kata orang yang gelem, orang sama tilang. Indek ke, kue tak cun ke, siji lah iso nyanyi Indonesia Raya, lurus solawatan. Oh, mundan. Ojo malam tako nih. Wani biro ojo. Kalau Bu Jurnah ngomong kok polisi Indonesia saya kira api kabeh. Kalau ini kita tempat timur Pradopo mantan Kapolri. Gimana Gus pendapat Gus tentang polisi? Api kabeh. Tapi saya paling ngapi kalau loro Pak mantan Kapolri, lupa nih patung polisi kalau polisi tidur. Saat ini polisi belum ngaji, alhamdulillah. Jenengan Dimas apa kamu dan? Jenengan masyarakat, aku ngerti Dimas kalau Intel itu rasa belok seragam, aku ngerti di belok sama waktu ini. Lah Intel itu waktu ini dimpet, dan rakyat Allah. Tapi lah bin mas ini yang nyetok di masyarakat itu lah banser banser itu undang-undangnya apa wani mati tapi lah wani itu lah ini banser Indra Indra ayah mutu wala ayah ya orang mutu itu kentekan biaya banser banser pasti ini jeneng kayak gini sebelum kamu kira jadi kiai gini cita-cita kamu pengen jadi kiai atau polisi? Kiai dos kamu pergi sebelum di jenazah namanya apa? Mumpung-mumpung minimal lebih mutin amin amin amin Sos ge. Lakoni, kerjamu apa? Mudin. Ngono. Apa pekerjaane? Bungkus jenazah. Iso mbok dengan modal tak bungkus saiki. Wong NU wis mantu polisi senenge tau ngundi mantu mudin kok susah. Mantu sapa? Polisi. Mantu sapa? Polisi. Lah ya polisi penting, mudin lho penting. Polisi mati sing bungkus sapa nih? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Mas ya, sing loro-loro niki tau. Wajar setengah lur. Islam karo non Islam. Terus ke Islam kuwi yo ana loro. Niki pengen ketemu arane Kanjeng Nabi. Islam kuwi yo ana loro. Islam sing Islam tok, Islam karo sing iman. Sing ra mung durung menika kula yakin KTP ini Islam. Sing KTP ini Islam tak dongake mlebu surga. Amin. KTP ini. Kenapa nyuwun saya? Kula tahu dilakoni jadi kan buset. Gus, kenapa Anda tidak memaksa saya masuk Islam? Jawaban kula apa? Karena la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Menolak kula yang masa wong ayo mlebu Islam kula mau. Pondok kula niku ngislami wong niku kathah. Termasuk bojone Mas Gian, Bian Gidas. Sing nyanyi apa kan lagu ini Bian Gidas ya? Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka, suka, suka, suka sama kamu. Ini aku bojo nih mbak, sing islamnya dulu. Ini aku yang buto, sing islamnya dulu. Bocah-bocah kafe, bocah-bocah PSK itu sing pulau islamnya kata. Tapi tidak ada satu pun la ikraha fitri. Tidak ada paksaan dalam beragama. Islam luruh. Ono sing Islam Islam to, ono Islam sing iman. Mila wong Islam kuwi lho mesti iman, nah iman kuwi mesti Islam. Mukmin niku mesti muslim, tapi saben-saben sing muslim urung mesti mukmin. Uyah niku asin. Tapi saben-saben sing asin urung mesti. Contone coba Indra dipraktekke kuwi iki asin banget apa ora. Contoh Indra. Praktek. Monggo jenengan mawon cangkemmu. Ora kiye kok mangan ngumpil. Gula niku manis. Saben sampeyan sing manis kurang mesti gula. Contone Gus Miftah. Bojo kula iki diapusi. Ning pasar tuku pare 10 kilo pahit kabeh. Kurang ajar Pak Lur. Ora mesti manis blas kurang ajar. Sing iman kuwi ana loro. Imane manungsa biasa kaya awake dhewe lan imane para nabi. Beda napa mboten yo beda. Imane awake dhewe kuwi imane manungsa biasa. Ono sing luwih istimewa namine nabi. Jadi nabi jumlahnya berapa dek? 25. Banter terus salah. Nabi ini ku jumlahnya 144.000. Kok nabi jumlahnya 144.000 pi habis li riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kowe ngomong kakean. Kowe ngomong bapakmu Pak bojomu piro siji? Kurang. Oh kula niku ana bocah cilik nganti jam sak meneh gelem ngrungokke pengajian ter nyambung iki seneng. Sing kita ndelok karo mati gondo sesuk sing sawang duwe iki kata. Amin. Sing ngomong iki sapa? Bagus. Oh, sing sok ngrungokke pengajian 20 tahun di sini. Acara Maulid Hasanah akan disampaikan oleh Al Mukarram Sahibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Kiai Faiz. Oh, siapa dia Kiai Talkeh Muntale? Soal iman mawon oleh Islam karo iman. Allah mawon ramak salah. Faman sa'a fal yu'min, faman sa'a fal yakfur. Sing arep iman iman no, sing arep kafir kafir. Allah niku ora maksa. Apa saiki dadi wong kok gaweane maksa-maksa. Apa-apa dipaksa. Wong bojo kula ora tau dipaksa. Bojo kula. Mapan dhewe. Mila wong dhewe sak kesel-kesele aja dipaksa bojomu. Lah kowe kesel banget ya jawaban Bu, aku njaluk nggih Pak Mang buka diri tutup diri nggih. Pas mana? Demokrasi itu tidak ada paksaan. Suami istri tidak ada paksaan. Menikah tidak ada paksaan. Kalau kulo ra seneng senajan wong wedok niku oleh dipaksa karo wong tuane, kulo ra seneng kalau bocah wedok niku nikah mergo dipaksa karo wong tuane. Oleh nduk, kowe iki duwe wong tuwa. Kowe ra seneng karo bocah lanang kuwi, pengendra umpamane. Tapi wong tuwa ora dene karo kowe. Oleh wong wedok niku oleh dipaksa soalnya mau wong wedok niku gumantung marang waline, manut karo wong tuane. Sing ora oleh niku rabi cah sekolah. Ojo rabi cah sekolah dinteni mulai bisik baru sekolah lagi rabi sake masuk orang itu rabi sekampung boleh gak nikah dengan teman sekampung? Gak boleh si jie boleh kesel sekampung juga. Ya kalau ingin Mbak ngaji di Jakarta, Gus, saya pengen nikah dengan mahasiswi. Kenapa? Karena saya pengen tidur dengan mahasiswi. Gampang. Kalau Bapak pengen tidur dengan mahasiswi, bujumu kan kuliah enak. Mahasiswi. Bila jenengan tua kuliah, rapo, mahasiswi expired. Sing iman, kula ro iman iman manungsa biasa karo imane wong kafir. Ngono iman wong kafir. Imane padha nabi. Nabi niku jenise ya ana loro. 124.000 nabi itu dibagi dua. Nabi yang nabi tok sama nabi yang menjadi rasul. 124.000 nabi di antaranya itu ada 315 yang menjadi rasul. Jadi rasul itu jumlahnya 315. Ya suwe-suwe ana lho berita sesuk iki Pak Roli. Itu yang wajib diketahui. 25 itu semuanya menjadi rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'eb, Musa, Harun, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Kalau kitab Aqidatul Awam diajari lagi tafsilu khamsatin wa isrina lasin kullamu kalafin fahage kuatanin hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suhaibu arunu wa musa wa yasa julkibli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun dahoya alaihimu sholatu wa salamu wa tama. Tahu di pendiri kewangitan ora? Tahu di pendiri kewangitan ora? Tahu ora? Ora tahu. Indra pendiri. Oh, 25 itu wajib diketahui di apal kene. Lah, dari surat Nabi dan Rasul itu juga dibagi dua. Mantap. Apa Rasul yang Rasul toh sama Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Asmi. Ulul Asmi ono limo, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, kisah Muhammad. Dari lima Ulul Asmi ini, siapa yang terbaik dari 124.000 nabi? 315 diantaranya menjadi rasul, 25 masih diketahui, yang 5 mendapatkan ulul asmi. Dan yang terbaik di antara semuanya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komplit tak terangge dari awal sampai akhir. Artinya apa? Begitu awake dhewe niki wong-wong sing iso melu Kanjeng Nabi Muhammad. Ewa gini wong mandi gondok aduh soko Mekah jarak penerbangan 10 jam dari Jakarta ke Mekah ke Medina. Kok sing iso kecipratan nurnya Muhammad berarti awa dhewe niki tiang-tiang sing dipilih kali Allah subhanahu cirine umat Nabi Muhammad napa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Dari semua manusia dari Adam sampai hari ini yang terbaik adalah umatnya Nabi. Kenapa kita dikatakan sebagai umat yang umat terbaik? Karena mergondui Nabi, Nabi sing paling apik sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tegese pripun? Sesuk diterus kita njati sari. Alhamdulillah. Ngomong kurang meneh. Mau kakean. Sabar, Bos. Sesuk. Malam minggu sesuk-sesuk kula teng Jombang. Dan dulu terus kita di IAIN Omor Sisi itu yang jadi Bapak ke cangkong dulu. Wah selamatan dunia ini. Seluku seluku batok sebatok ila ilusi romo menyang solo leo di yen obah medeni bukan yen urip ayo ibadah. Dua terus mau pikir mana bucu Endra rong payu kok bilangi ayo ibadah majendi lolo. Astaghfirullah wa atubu ilaih walhamdulillahirabbil alamin wallahu ma bi